بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين فلا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah kita masih dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk melakukan taqarrub kepadanya melalui perintah-perintah yang telah diberikannya atau diarahkannya kepada kita, termasuk di dalamnya perintah untuk belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita biidznillah bitaufiqillah masih bersama Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam karyanya. Banyak hal yang mungkin perlu kita ingat kembali ucapan beliau bahwa setiap hamba tidak akan lepas dari tiga tingkatan, tiga persoalan-persoalan hidup dimanapun dia berada, dimanapun dia tinggal, dimanapun dia hidup, atau dalam kondisi apapun dan bagaimanapun, dia tidak pernah akan lepas dari tiga tingkatan. Apa tiga perkara itu? Pertama, tentu beliau telah sebutkan an-ni'amu, nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu kaiduha, pengikat dari nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah adalah asyukur, kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau juga telah menyebutkan bahwa syukur itu memiliki berapa rukun? Tiga rukun. Syukur memiliki, barakallahu fikum, tiga rukun. InsyaAllah kita akan ulangi. Satu, al-i'tiraf, ia mengaku zahiran bahwa itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, at-tahadduts. Kedua, menampakkan dan menceritakan bahwa itu sebuah nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, yaitu menggunakannya pada jalan yang diridhai oleh sang pemberi dan sang penganugerah, yaitu Allah Azza wa Jalla. Yang kedua dari tiga tingkatan yang kita tidak pernah luput dan lepas dimanapun kita hidup dan tinggal, al-mihanu, ujian-ujian. Ya, dan beliau telah berbicara ragam ujian di dalam hidup, barakallahu fikum. Dan kita tahu sendiri adanya perintah ujian, adanya larangan ujian, adanya kebaikan ujian, adanya kejelekan ujian. Rahimani wa rahimakumullah. Maka beliau menyebutkan bahwa kewajiban kita di hadapan ujian-ujian itu adalah as-sabr. Bila seseorang telah memenuhi rukun-rukun sabar, maka ujian itu akan bisa merubah-berubah menjadi sebuah kenikmatan, anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Ia kesedihan akan berubah menjadi sebuah kesenangan, begitu seterusnya. Yang ketiga, yang kita tidak pernah lepas dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun dan bagaimanapun, bersama siapapun kita hidup. Mungkin kita hidup bersama orang tua yang soleh dan soleha, kita hidup bersama teman-teman kita yang baik, kita hidup di lingkungan yang baik, tetap kita tidak pernah lepas dari tiga perkara ini. Nikmat, kemudian ujian, dan yang ketiga adalah azam, terjatuh di dalam dosa. Tidak pernah akan luput barakallahu fikum dari ketiga hal ini. Maka terakhir tentunya terkait dengan dosa-dosa yang kita terjatuh di dalamnya, kewajiban kita adalah taubah barakallahu fikum. Bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Tentunya kedua orang tua kita yang soleh akan bisa menolong kita untuk bertaubat kepada Allah. Mungkin dia ingatkan kita, mungkin dia nasihati kita, mungkin dia marahi kita. Teman-teman kita yang baik akan bisa menjadi penolong dan penopang atau penggerak untuk kita bertaubat kepada Allah. Sebagaimana di atas ketika ada nikmat, lo kok malah semakin malas dia taklim ibadahnya, semakin penampilannya beda ketika diberikan nikmat oleh Allah. Teman akan mengingatkan, ya akhi, barakallahu fikum, ana melihat antum kok berbeda sekarang. Ya, kehidupannya berbeda, penampilannya juga berbeda, perilaku-perilakunya sudah berubah. Teman yang baik, kedua orang tua yang baik, istri yang salehah atau suami yang saleh akan bisa menegur kita agar jangan sampai ujian atau nikmat itu menyengsarakan kita di dunia. Bagaimana menyengsarakan nikmat itu? Membudak diri kita, memperbudak diri kita. Barakallahu fikum. Istirahat kurang. Tenang dan tentram dalam ibadah dengan nikmat itu tidak pernah dia rasakan. Tidak pernah dia dapatkan. Bagaimana mau merasakan setiap barakallahu fikum saat ngitung duit, karena saking banyak duitnya, sampai tengah malam tidak selesai-selesai. Contohnya, barakallahu fikum, tidur sudah tidak nikmat lagi. Barakallahu fikum, berfikir bagaimana, ya, sehingga banyak hal dari kebaikan yang dia luput darinya, rahimani wa rahimakumullah. Maka tentu keberadaan kedua orang tua yang saleh, keberadaan barakallahu fikum teman-teman kita yang saleh, keberadaan lingkungan yang baik yang kita tempati akan bisa mengingatkan kita barakallahu fikum. Demikian juga tatkala kita diuji dan dicoba, ternyata kedua orang tua kita yang saleh itu akan bisa mengingatkan kita sabar, Luna. Tidak ada yang namanya hidup ini tanpa ujian. Dimanapun Anda berada, Anda mau berada mungkin di Arab Saudi, di sana dekat dengan Baitullahil Haram, akan ada ujian dan cobaan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Barakallahu fikum. Mungkin ketika kita duduk belajar di sisi seorang alim, kita melihat mungkin kita seorang syab, seorang pemuda, tinggal di tempat seorang alim besar, teman-teman murid-murid dari seluruh dunia misalkan. Mungkin bayangan kita, oh tidak ada ujian. Oh jangan. Ujian akan datang dari sisi yang kita tidak pernah menyangka dan menduga. Ketika melihat arbabul hijab, orang yang pakai cadar, mondar mandir maksudnya bolak-balik, ngeliat, ya seorang suami gandengan sama istrinya. Wah, ini contoh misalkan ya, ujian bagi para syabab, bagi para pemuda. Setelah itu kepingin ya Swiss, saya ingin supaya tidak diuji dari sini, ingin nikah, balik lagi ke tempat alim tadi. Nikah, balik lagi. Ternyata ujiannya itu sudah selesai, datang ujian dari yang lain. Ya, dari sisi yang lain maksudnya. Dari ini kita mengetahui bahwa seseorang apapun bagaimanapun tidak akan pernah lepas dari ujian dan cobaan di dalam hidup. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Orang yang tak punya anak, ya ada ujiannya. Yang punya anak, ada ujiannya. Barakallahu fikum. Yang sudah berkeluarga, ada ujiannya. Istrinya satu, atau dua, atau tiga, atau mungkin empat. Datang ujian itu tidak akan pernah barakallahu fikum luput. Maka oleh karena itu, Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah mengingatkan, sebuah senjata hidup, kalau kita sedang mendapatkan nikmat, maka ikatnya, buhulnya, talinya, kekangnya itu syukur. Dua, kalau Anda sedang dicoba dan diuji oleh Allah Azza wa Jalla, kewajiban di hadapan ujian itu adalah sabar. Ketiga, di saat mungkin engkau bermimpi dengan adanya teman yang baik, berangan-angan, guru yang baik, alim, ulama, lalu kita tidak akan terjatuh di dalam noda-noda dosa dan kesalahan. Maka bimbingan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, bahwa di saat kita terjatuh dalam kesalahan dan dosa, kita kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rahimani wa rahimakumullah, di sinilah letaknya. Bila seseorang sudah tepat menghadapi tiga tingkatan hidup yang kita tidak bisa lepas darinya. Kalau seseorang sudah pandai menghadapinya, maka dia akan menjadi orang yang paling berbahagia. Orang yang paling bergembira di dalam hidup, sudah kita gambarkan di depan. Walaupun mungkin tidak ada tabungannya. Ya, tidak punya tabungan, mau ngecek ke rumahnya, afwan. Ya, beras mungkin seadanya, barakallahu fikum, tidak ada tabungannya. Dapat, habis. Gitu terus, barakallahu fikum. Bahkan yang ada adalah kekurangan. Tapi jikalau dia benar-benar menjaga bimbingan di saat menghadapi tiga hal tadi, maka dia akan menjadi orang yang paling berbahagia. Bagaimana tidak berbahagia di saat dia dalam kekurangan, dia bisa melihat orang yang lebih kurang dari dirinya. Dia mencoba untuk belajar, oh ternyata ada orang yang lebih kurang dari diriku. Bukankah ini gambaran orang yang berbahagia di saat dicoba dan diuji? Barakallahu fikum. Ya? Maka ini semuanya adalah sebuah pembelajaran yang sangat berharga di dalam hidup. Bahwa seorang hamba itu tidak pernah lepas dari tiga hal ini. Tiga atbaq, ya tahapan atau tingkatan-tingkatan hidup itu rahimani wa rahimakumullah. Beliau mengingatkan bahwa ternyata semua apa yang disebutkan ini tidak akan pernah didapatkan oleh seorang melalui simsalabin. Atau mungkin bertapa, bersemedi. Atau mungkin barakallahu fikum melalui manamat, mimpi-mimpi, melalui mukasyafat, atau melalui pembukaan tabir, apakah dengan cara menghayal atau dengan cara barakallahu fikum bersemedi atau bertapa atau yang semisalnya, ternyata itu akan diperoleh melalui ubudiyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala di saat kita mencoba untuk menjaga hubungan baik kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mewujudkan ubudiyah itu pada taraf sebaik mungkin. Ya, pada taraf barakallahu fikum sebaik mungkin. Bagaimana? Karena yang akan menentukan itu semua, kebahagiaan seseorang bisa dicoba, diberikan nikmat, berdosa, adalah amaliyah dia yang tepat, amaliyah dia yang benar, amal-amalnya yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang akan menentukan barakallahu fikum. Maka sekali lagi akan disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah pada pembahasan keberikutnya sebuah nasihat yang sangat agung. Kita langsungkan kata beliau barakallahu fikum. Fa in wathiqal 'abdu min amali. Apabila atau jika seorang hamba sudah percaya, yakin dari amalnya yang dia kerjakan, bi annahu waffahu haqqahu, bahwa dia telah benar-benar menunaikan hak amal itu, alladhi yambagi lahu zahiran wa batina, dia sudah benar-benar memberikan amalan itu akan haknya, baik itu berbentuk zahir atau batin. Masya Allah, semuanya lengkap. Ya, sudah terpenuhi. Walam yu'rid lahu mani'un yamna'u takfirah, dan tidak ada penghalang yang datang menghalangi penghapusan dosa dari amal itu. Tidak ada. Tidak ada penghalangnya. Wala mubtilun yuhbituhu min ujubin aw ru'yati nafsihi fih. Tidak ada pada dirinya pembatal yang akan membatalkan amalnya itu, tidak ada. Absar contohnya ujub, tidak ada. Ya, anggapan bahwa dia lebih baik ketika beramal, lebih khusyuk ketika beramal, lebih ketika melakukan amal, barakallahu fikum, tidak ada. Au ru'yatu nafsihi fi, atau memandang dirinya wah ketika beramal, tidak ada. Sudah, semuanya lengkap. Au yamunnu bihi, atau dia mengungkit-ungkit kebaikannya, yamunnu bihi dengan amalnya, tidak ada. Au yatlubu minal ibadi ta'zimahu bih, atau menuntut dari orang-orang pengagungan dengan amalnya, tidak ada. Tidak ada itu semua. Au yatasyarrafu biqalbihi liman yu'azzimuhu alaih, atau membusungkan diri, tidak ada. Ya, membusungkan hatinya terhadap orang yang memuliakan dia. Wah, terhadap orang yang memuliakannya, di hadapan orang yang mengagungkannya, kok ada rasa? Itu ya tasyarraf. Ya. Au yu'adi man la yu'azzimuhu alaih. Atau dia tidak juga memusuhi orang yang enggak memuliakannya, enggak juga. Enggak ada pada dirinya. Semuanya lengkap sudah. Percaya sudah. Amalnya ini memang benar-benar. Tidak ada nodanya. Tapi coba perhatikan baik-baik. Wa yara annahu qad bakhisahu haqqahu. Tapi dia memandang, dia mengira, dia menyangka kalau haknya itu dikurangi, tidak diberikan. Wa annahu qad istahana bi hurmatihi, atau dia telah merendahkan kehormatannya. Ada anggapan pada dirinya, memandang, waloh, kok saya sudah berbuat baik demikian, ya. Tapi dia melihat kok ada haknya yang kurang yang dia dapatkan, atau kehormatannya kok direndahkan atau bagaimana? Fahadha ayu syai'in yukaffir. Kalau ini yang muncul pada dirinya, lalu bagaimana? Apa yang akan bisa menjadi penghapus terhadap amalannya? Penghapus terhadap kesalahannya. Semuanya sudah lengkap, tapi pada dirinya memandang kok tidak diberikan haknya sesempurna. Kok ada yang ya memandang kehormatannya itu bagaimana? Barakallahu fikum. Jadi bagaimana akan bisa menjadi penghapus terhadap kesalahan-kesalahannya dengan amalnya? Ya Allah, kan berat ya. Berarti amalan yang kita kerjakan itu memang berat, barakallahu fikum, untuk kemudian bisa menghasilkan dan bisa bernilai besar. Ya pantas kalau Al-Imam Ahmad mengatakan, ya laitani, aduhai sekiranya, aku tahu kalau amalanku itu diterima satu kali saja, aku berharap mati besok. Ya, menunjukkan betapa berat orang yang beramal untuk diterima amalnya. Maka atas dasar ini, rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim mengatakan, wa musbitatul a'mali wa mufsidatuhu akthar min an tuhsar. Pembatal-pembatal amal itu dan perusak-perusak amal itu sangat-sangat banyak, susah dan sulit untuk dihitung. Banyak sekali, barakallahu fikum. Yang akan bisa membatalkan amalan, taruhlah kita menganggap walaupun tidak keluar dari lisan kita, ya, tapi ada rasa pada diri kalau kita ini lebih baik dari dia. Lebih bagus, lebih taat, lebih bagus akhlaknya, lebih ini, lebih. Kalau ada rasa seperti itu kan ujub. Betapa berat, rahimani wa rahimakumullah. Kenapa enggak boleh? Barakallahu fikum. Karena belum tentu kebaikan yang kita lakukan itu bernilai dan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya? Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, di saat kita menemukan, menjumpai teman kita yang kurang, misalkan barakallahu fikum, dari sisi akhlak, dari sisi adab, dari sisi perangai, jangan direndahkan. Tapi bagaimana kita menasehatinya, membimbingnya, mengarahkannya, barakallahu fikum. Iya. Kalau sampai kita kemudian dengan kekurangannya itu kita jatuhkan di depan teman kita, barakallahu fikum, di teman, di depan mungkin saudara-saudarinya, rahimani wa rahimakumullah, maka ini adalah perbuatan yang sangat-sangat membahayakan diri seseorang. Maka rahimani wa rahimakumullah, akan disebutkan ternyata pembatal-pembatal amalan itu sangat banyak dan tidak bisa akan dibatasi. Walaisa sya'nu fil amali, sehingga persoalannya, masalah besarnya itu bukan Anda mampu beramal. Allahu Akbar. Bukan Anda mampu beramal. Maka disinilah letaknya untuk terus kita menjaga lisan. Lisan, barakallahu fikum, kalau sudah bergoyang kesana kemari, ya, rahim mengangkat diri, jatuhkan lagi nanti orang lain, angkat dirinya, jatuhkan orang lain, dengan lisan. Sehingga barakallahu fikum kita dipesan oleh Nabi alaihi salatu wassalam bahwa orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir apa falyakul khairan aw liyasmut, hendaklah dia berucap yang baik, ya, atau dia diam. Sehingga para ulama membimbing kalau mau berbicara harus ditimbang. Tidak asal brul. Mau keluar apa saja. Ya? Tapi dia timbang ini. Ada maslahatnya atau tidak. Ya? Ini menyakiti saudaraku atau tidak. Ini membuahkan yaitu apa namanya gejolak di belakangnya atau tidak, dipikir, direnung, karena berbahaya. Betapa banyak orang yang tidak menyangka ternyata dengan goyangan lisannya itu dia buang ke dalam neraka yang paling jauh. Barakallahu fikum. Tidak pernah dia menyangka dan tidak pernah dia menduga. Maka tentu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka persoalannya itu bukan Anda mampu beramal. Wa in innamasya'nu fi hifdhil amali mimma yufsiduhu wa yuhbituhu. Jadi permasalahannya itu adalah Anda, kata beliau, kita mampu menjaga amal dari perkara yang akan merusaknya dan yang akan membatalkannya. Sekali lagi, persoalannya, permasalahannya bukan engkau mampu berbuat dan beramal. Untuk kemudian dihitung, oh, Anda sudah berbuat demikian. Oh, Anda sudah berbuat demikian. Oh, Anda sudah berbuat demikian. Ujungnya nanti, masa sih? Pantas enggak Anda perlakukan kepada dia? Dia sudah berbuat baik. Wah, dihitung. Ya, enggak dong. Itu namanya yamun. Mengungkit-ngungkit kebaikan itu akan bisa membatalkan amalan. Kebaikan yang pernah diperbuat sama fulan. Perbaikan yang pernah diperbuat sama suaminya. Perbaikan yang pernah dibuat sama istrinya. Diungkit-ungkit kebaikan untuk menyakiti yang diperbaiki, yang diberikan kebaikan. Itu akan bisa menghapuskan amalan yang sudah dilakukan. Terkadang kan kalau sudah lisan itu digoyangkan, tidak merasa. Kalau ini akan membahayakan amalnya. Akan membahayakan barakallahu fikum amal solehnya. Dan seterusnya rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu. Persoalannya bukan karena kita mampu beramal. Tapi permasalahannya itu adalah. Menjaga amal itu dari perkara yang akan merusaknya. Dan yang akan membatalkannya. Ya, tadi sudah disebutkan hal-hal yang orang itu tidak ada pada dirinya pembatal amalan. Ujub tidak ada. Riya tidak ada. Ingin mengungkit-ngungkitnya tidak ada. Mengharapkan pemulihan tidak ada. Ya, ingin kemudian memunculkan diri di hadapan orang mengagungkan, memuliakan tidak ada. Atau mungkin memusuhi orang yang tidak memberi mengagungkan juga tidak ada. Tapi dia melihat kok haknya tidak diberikan sepenuhnya. Ya, untuk dihormati, dimuliakan. Atau mungkin dia ya ada agak peremehan sedikit. Ngamuk, marah, wah diungkit misalkan. Maka ini akan bisa merusak barakallahu fikum. Lalu dari sisi mana amalannya itu akan bisa menghapuskan? Maka ini adalah nasihat yang sangat berharga buat kita. Jadi persoalannya itu bukan engkau mampu berbuat dan beramal. Tapi Persoalan dan permasalahan besar adalah kita mampu menjaga amal itu dari perkara yang akan merusaknya dan yang akan membatalkannya. Beliau menyebutkan, "Farriya'u wa indaqqa muhbitun lil amali." Ya. Riya contohnya, walaupun kecil persoalannya tapi akan bisa membatalkan amalan. Terkadang kan seseorang ketika dia bercerita kepada saudarinya, saudaranya agak meninggikan diri sedikit, ya, untuk dipuji, disanjung. Itu kan riya. Barakallahu fikum. Bagaimana lagi kalau menceritakan kekurangan orang lain untuk kemudian dia dianggap lebih baik, dia dianggap lebih bagus, dia dianggap lebih maju, dia dianggap lebih menjaga, dia dianggap lebih-lebih sama saudaranya, diceritakan kekurangan saudarinya. Ya, maka ini adalah riya, ingin kemudian dia dianggap lebih baik dari orang yang diceritakannya. Barakallahu fikum. Bagaimana lagi kalau riya ini dibarengi ingin menjatuhkan orang yang diceritakan? Wah, lebih lagi pembatalnya. Sungguh persoalannya bukan kita mampu mengukir amal di dalam hidup. Tetapi persoalannya adalah kita mampu menjaga amal kita dari perkara yang akan merusaknya dan perkara yang akan membatalkannya. Riya contohnya, kecil. Persoalan yang dak, yaitu rumit, akan bisa membatalkan amal. Wa huwa abwabun kathiratun la tuhsar. Ternyata riya itu punya bab yang sangat banyak yang sulit untuk dibatasi. Ya. Wa kaunul amali ghairu muqayyidin muqayyadin bittiba'i sunnah aidan mujibun li kaunihi batilah. Contoh yang lain. Amal yang tidak terikat dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam itu akan bisa menjadi penyebab batalnya amalan tersebut. Wal mannu bihi 'ala Allah ta'ala biqalbihi mufsidun lahu. Orang yang mengungkit-ungkit kebaikannya dengan hatinya, dia tidak ucapkan, tapi muncul, "Yuk, aku sudah sholat, aku sudah begini, begitu, kok malah tidak dikasih-kasih." Lah ini man namanya? Mengungkit-ungkit kebaikan yang sudah dilakukan ya, di dalam hatinya. Dia tidak ucapkan dengan lisannya. Tetapi ada terbetik di dalam hatinya. "Aku sudah begini, saya sudah begitu, saya sudah, kok belum datang ya? Kok belum-belum ya? Kok tidak diberi ya?" Walah, apalagi kalau sudah mengatakan, "Wah, dia kok sedikit amalnya dikasih. Saya banyak amalnya kok belum dikasih." Ini man. Mengungkit-ngungkit apa yang dilakukan di dalam hatinya, itu akan bisa merusak amalnya. Barakallahu fikum. Nas'alullah salamatul afiyah. Ya Allah, di saat kita mendengar pembahasan seperti ini, kok takut rasanya. Di saat kita mampu berbuat, ya Allah, berarti kita terus harus menjaga amal kita dari perkara yang akan merusaknya dan yang akan membatalkannya. Apalagi kalau kita hidup, barakallahu fikum, ya, sebagai pejuang dakwatu ilallah azza wa jalla, mungkin terdepan, atau mungkin orang yang banyak berkiprah di dalam dakwah, atau mungkin orang yang banyak tangannya, banyak berbuat di dalam dakwah. Hati-hati, setan akan terus ingin merusak apa yang kita lakukan dan apa yang kita perbuat. Maka mari kita bersama-sama untuk mencari perlindungan di dalam hidup. Dan kita tidak ada punya perlindungan kecuali zat yang maha melindungi, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kita minta perlindungannya melalui ibadah yang kita lakukan dan melalui taubat dan istighfar yang kita perbuat dalam setiap amalan yang kita lakukan. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.